Engkau bagai air yang jernih di dalam berkas yang berdebu, cairnya getaran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Sakit ya masa selokan.